إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون قوم مسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah ketika seseorang dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa ini ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah termasuk dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala pilih dari hamba-hambanya. Karena sungguh ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah termasuk kerugian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kepada mereka karunia yang satu ini, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan karunia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh apa yang kita rasakan semuanya adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka sungguh kita termasuk dari orang-orang yang merugi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin. Sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sungguh manusia benar-benar di atas kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dengan kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan juga apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersyukur terhadap nikmat hidayah karunia yang besar ini yang Allah taala berikan kepada mereka. Ini sebagaimana yang terjadi dahulu tatkala mereka menggali parit dalam perang Khandaq. Salah satu naam lantunan mereka untuk menyemangati mereka adalah apa yang disebutkan, wallahi laulallahu mahtadaina wa tasaddaqna wa la sallaina, demi Allah seandainya bukan karena karunia Allah mahtadaina, sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah, sungguh kita tidak mungkin bersedekah, dan sungguh tidak akan mungkin kita melakukan sholat. Ini yang perlu kita ketahui dan pahami. Kemudian yang wajib bagi kita tentunya untuk menjaga enam anugerah yang satu ini. Betul-betul kita bernama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan seraya berupaya untuk mempertahankan keistiqomahan ini. Karena janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang istiqomah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atasnya, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan na'am bagi mereka. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang mencipta, na'am, yang mengatur dan yang menguasai alam ini adalah Allah. ثم استقاموا, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan sekali-kali kalian merasa takut. Jangan sekali-kali kalian merasa bersedih. Wa abshiru bil jannah. Kabar, berilah kabar gembira kepada mereka dengan jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka dengan jannah Allah Subhanahu wa taala, yang mana na'am jannah Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang istiqomah tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita mempertahankan hal tersebut sampai pun kita meninggal dunia di atasnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyeru kepada mereka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal dunia melainkan kalian dalam keadaan na'am tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang benar adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah taala kehendaki. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar kita termasuk dari hamba-hamba yang Allah taala pilih tersebut. Tentunya untuk mempertahankan keistiqomahan tersebut ada beberapa hal yang disebutkan di dalam agama ini untuk kita menekuninya agar kita istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh hambanya, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka sungguh pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan kami tambahkan nikmatku yang kalian syukuri tersebut. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku sungguh azabku sangatlah pedih. Dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan ini memberi makna kepada kita bahwasanya di antara sebab agar istiqomah kita di atas iman dan takwa adalah bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala ini, yakni dengan keyakinan di dalam hati bahwasanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan kemudian kita dengan nikmat tersebut berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dibutuhkan juga untuk kita atau agar kita istiqomah di atas ketakwaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dibutuhkan bagi kita selain syukur, perkara yang besar yang patut untuk kita perhatikan adalah bersabar. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar di atas musibah-musibah yang ada. Ketika dia menjalankan atau berupaya untuk berpegang teguh istiqomah di atas iman dan takwa, dia bersabar. Tentunya dia meyakini bahwasannya setiap upaya yang dia lakukan pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji. Karena sungguh di balik ujian yang Allah taala berikan kepada kita, tentunya bagi mereka orang-orang yang beriman, itu bernilai baik. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ajaban diambil mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzaaka dzalika illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairun lah wa in asabathu dharra sabara fa kana khairun lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menakjubkan urusan mereka orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Sesungguhnya seluruh perkara yang menimpa mereka itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ditemui perkara tersebut kecuali hanya ada pada orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Tatkala ditimpa kepada mereka atau Allah taala berikan kepada mereka kesenangan, keluangan, mendapatkan rezeki yang banyak, kenikmatan, maka mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini baik bagi mereka. Dan sebaliknya apabila na'am menimpa kepada mereka kesulitan, kesempitan, musibah, mereka pun bersabar, maka itu baik bagi mereka. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, butuh bagi kita na'am di dalam menapaki, di dalam menempuh jalan-jalan istiqomah ini untuk bersabar dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikokohkan hati-hati kita ketika mendapatkan musibah tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, dan di antara sebab keistiqomahan kita di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersungguh-sungguh. Karena orang yang bersungguh-sungguhlah yang akan Allah subhanahu wa ta'ala bimbing mereka. Karena dengan bersungguh-sungguhlah, nah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mereka jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Sehingga nah, perkara yang penting bagi kita untuk betul-betul kita bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan istiqomah tersebut. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan perkara yang berikutnya termasuk sebab agar kita istiqomah na'am di atas ketaatan kepada Allah, di atas iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah senantiasa kita mengikhlaskan seluruh urusan na'am terkait dengan agama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya na'am seluruh amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya perkara iman dan takwa ini merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala berikan kepada mereka orang-orang yang Allah ta'ala pilih, dan tentunya keutamaan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala janjikan kepada mereka. Dan sudah juga kita sebutkan di antara sebab agar kita bisa istiqomah di atasnya, bersyukur, bersabar, kemudian bersungguh-sungguh mengikhlaskan seluruh enam urusan agama kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara yang penting pula bagi kita untuk kita na'am senantiasa memperhatikannya agar terjaga keistiqomahan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita berlaku jujur di dalam setiap urusan kita. Karena dengan kejujuran ini seseorang akan mendapatkan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan memudahkan bagi dia untuk tetap istiqomah di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita segenap kaum mukminin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri Wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalur rajul yasduq wa yataharras sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa dia jujur, na'am, dan menjadi perangai bagi dia. Dia mengupayakan untuk senantiasa jujur di setiap keadaan, sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Demikian sebaliknya, ketika dia tidak jujur, dia berdusta, maka sungguh celaka bagi dia. Akan jauh dia dari enam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah berdusta. Dan ini pun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, perangai yang buruk ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakumul kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Hati-hati kalian, jauhilah oleh kalian, na'am, berlaku dusta, berdusta, karena sungguh, na'am, kedustaan itu akan mengantarkan pelakunya kepada perbuatan dosa, pelanggaran. Dan perbuatan dosa ini akan mengantarkan pelakunya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seseorang itu, apabila dia senantiasa berdusta dan menjadikan itu sebagai perangai bagi dia, terus menerus dia berdusta, maka sungguh dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berdusta. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan juga perkara yang penting untuk kita menjalaninya agar tetap kita istiqomah di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan dipakfaqihkan, dipahamkan, na'am, tentang agama dirinya. Ma'asyiral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Dan na'am, tidak seperkara yang penting pula bagi kita agar tetap, agar bisa kita terjaga atau menjaga keistiqomahan kita adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap kita adalah orang-orang yang tersesat, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian seluruhnya di atas atau berada di atas kesesatan, kecuali orang-orang yang aku berikan petunjuk kepada mereka." Fastahduni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepadaku hidayah tersebut, ahdikum, maka aku akan berikan kepada dia atau kepada kalian hidayah tersebut. Dan hal ini pula yang dilakukan dan menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang sering na'am dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, inilah beberapa sebab. Nah, di antara sebab-sebab yang disebutkan di dalam agama kita ini, agar kita senantiasa bisa menjaga keistiqomahan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'at ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.